Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pertemuan yang lalu berhubungan dengan pembahasan al-qadim yang ditetapkan oleh kebanyakan ahlul kalam sebagai nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dan telah dijelaskan kemarin bahwasanya al-qadim yang rajih termasuk nama atau bukan indak syahrul bukan termasuk nama Allah Subhanahu wa taala. Apa alasannya? Tidak ada dalil yang menunjukkan hal tersebut. Yang kedua, yang keras. Tayyib, karena nama tersebut masih ada kemungkinan naam celah padanya. Di mana al-qadim asal maknanya adalah yang mendahului yang lain. Kalau yang seperti ini tentunya tidak terkandung makna kesempurnaan sebab yang mendahului yang lain masih didahului oleh perkara yang lain lagi. Tidak menunjukkan terdahulu yang mutlak yang tidak diawali dengan ketidakadaan. Taib. Adapun nama yang sabit bagi Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan Allah Subhanahu wa taala itu yang terdahulu yang tidak berpemulaan, apa itu? Apa Muhammad? Al-Awwal. Naam. Sekarang kita lanjutkan. Qala Imam Tahawi rahimahullahu taala la yafna wa la yabidu. Qauluhu la yafna wa la yabid masih berhubungan dengan rentetan penetapan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala di mana Allah Subhanahu wa taala qadimun bila ibtida'in daimun bila intiha'. La yafna wa la yabid. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengalami kemusnahan. Tidak pula mengalami kehancuran, tapi Dia zat yang senantiasa ada. Nah, kalimat ini menguatkan perkataan Imam At-Tahawi daimun bila intiha'. Qala syarih rahimahullahu taala qauluhu la yafna wa la yabid iqrarun bidawami baqaihi subhanahu wa taala. Di sini penetapan tentang terus-menerusnya adanya Allah Subhanahu wa taala, yaitu terus-menerusnya kekekalan Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah itu zat yang kekal, terus-menerus ada. Qala 'azza min qa'il kullu man 'alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kullu man 'alayha fan. Setiap jiwa mesti akan mengalami kemusnahan, kematian. Sehingga dari kondisi ada menjadi tidak ada. Wa yamqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan akan tetap wajah Rabbmu zat yang memiliki kemuliaan. Dan semua sifat-sifat ketinggian. Di sini penetapan bahwasanya semua selain Allah sifatnya fanin, yaitu dia akan mengalami kematian, kemusnahan, Dan Allah Subhanahu wa taala sajalah yang disifati dengan baqa, yaitu kekekalan. Qala wal fana'u wal baydu mutaqaribani fil makna wal jam'u bainahuma fil dzikri lit ta'kid. Al fana' dan al bayd, ya, la yafna wa la yabid. Keduanya dari sisi makna berdekatan, yaitu intinya tidak mengalami kemusnahan, tidak mengalami kematian. Dan penggabungan antara keduanya dalam penyebutan untuk menguatkan. Wa huwa aidan muqarrirun wa muakkidun liqaulihi daimun bilantiha. Dan ini juga sebagai apa? Penetap dan penguat perkataan beliau sebelumnya, daimun bilantiha. Dan ini jelas, ikhwan. Nah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah al-akhir. Naam, al-akhir. Naam, falaisa ba'daka syai', kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah adalah al-akhir, tidak ada setelahmu ya Allah sesuatu pun. Dalam artian, Allah lah zat yang maha kekal. Qauluhu wa la yakunu illa ma yurid. Naam. Dan tidak akan terjadi sesuatu pun kecuali apa yang dia kehendaki. Nah, sekarang berhubungan dengan penetapan iradah Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya tiga kata ini tidak akan terwujud sesuatu pun kecuali apabila Allah Subhanahu wa taala menghendakinya. Cuma ikhwan, illa ma yurid, kecuali apa yang Allah kehendaki, iradah yang dimaksud di sini, iradah yang mana? Sebab telah kita ketahui dalam pembahasan-pembahasan sebelumnya bahwasanya iradah Allah terbagi menjadi berapa? Talhah. Dua, yaitu kauniyah dan syar'iyah. Nah, berarti pada kalimat ini butuh kita tentukan iradah mana yang dimaksud. Nah, dan tidak syak bahwasanya yang dimaksud oleh Syekh iradah apa? Iradah kauniyah. Bahwasanya tidak terjadi sesuatu pun kecuali apa yang Allah kehendaki secara kauni. Kenapa kita bawa kepada iradah kauniyah? Karena iradah syar'iyah terkadang Allah Subhanahu wa taala dimaksiati. Di mana terkadang terwujud dan terkadang tidak. Sebagaimana nanti akan kita lewati dalam pembahasan pembagian iradah ini. Jadi tidak ada sesuatu pun yang terjadi, sesuatu pun terwujud kecuali apa-apa yang Allah kehendaki secara kauni. Qala Ibn Abi al-'Izz rahimahullah, hadza raddun liqauli al-qadariyyati wal mu'tazilah. Fa innahum za'amu anna Allah arada al-imana minan nasi kullihim wal kafiri. Naam, wal kafir. Tayyib. Fa innahum za'amu anna Allah arada al-imana minan nasi kullihim wal kafira arada al-kufra. Ini bantahan untuk perkataan orang-orang Qadariyah dan Mu'tazilah. Sebab mereka menyangka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menghendaki keimanan dari manusia secara keseluruhan dan orang kafir menghendaki kekufuran. Jadi maksudnya apa, ikhwan? Orang-orang Qadariyah dan Mu'tazilah mengatakan di sana ada hamba-hamba yang melakukan sesuatu di luar iradah Allah. Buktinya apa? Allah menghendaki hamba-hambanya beriman. Tapi kok di sana ada orang yang kafir menghendaki kekufuran? Berarti orang kafir ketika menghendaki kekufuran keluar dari iradah Allah. Iskalnya di sini. Naam. Taib. Ini keyakinan Mu'tazilah, ikhwan. Allah menghendaki orang kafir iman, tapi ternyata orang kafir menghendaki untuk dirinya kekufuran. Sehingga apa? kehendak orang kafir mengalahkan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini menurut Mu'tazilah. Dan ini tentunya apa? Merupakan kedzaliman atas Allah Subhanahu wa taala. Wa qauluhum fasidun mardud, dan perkataan mereka itu perkataan yang rusak dan tertolak. Kenapa? Li mukhalafatihil kitab wa sunnata wal ma'qul as-sahih. Dikarenakan penyelisihannya terhadap Alkitab dan sunnah serta akal yang sehat. Wa hiya mas'alatul qadaril masyhurah, dan itu adalah masalah tentang takdir yang masyhur. Wa sayatilaha ziyadatu bayanin insyaallah taala, dan akan datang penjelasan tambahan insyaallah taala. Jadi ini asal kesesatan mereka. Mereka tidak membedakan. Jadi kalau kita perhatikan, orang-orang Mu'tazilah tidak membedakan antara iradah kauniyah dan syar'iyah, paham? Allah menghendaki dari orang-orang kafir semua hamba-hambanya beriman. Ini iradah apa? Iradah syar'iyah. Dan iradah syar'iyah terkadang terwujud, terkadang tidak. Sedangkan kafirnya orang kafir, ini iradah apa? Kauniyah. Baik, iradah kauniyah yang terjadi. Walaupun naam Allah Subhanahu wa taala terkadang tidak mencintainya secara syar'i, paham? Karena kufurnya orang kafir, tidak Allah cintai. Cuman di balik itu kita yakini ada hikmah sebagai apa? Sebagai ujian sehingga diketahui hamba-hamba yang tunduk patuh dan hamba-hamba yang keluar dari kepatuhan. Wasummu qadariyatan liingkarihimul qadar. Dan mereka dinamakan Qadariyah karena pengingkaran mereka terhadap takdir. Dan Mu'tazilah dari sisi takdir keyakinannya apa? Qadariyah. Makanya dikatakan di sini Al-Qadariyah wal Mu'tazilah, paham? Jadi Mu'tazilah kenapa diikutkan? Karena dalam masalah takdir keyakinan mereka keyakinan Qadariyah, sebagaimana dalam usul khamsah. Usul khamsah Pancasilanya Mu'tazilah berhubungan dengan takdir, mereka namakan apa? Ridwan. Lima pokok, lima sila pada orang-orang Mu'tazilah yang maknanya penolakan terhadap takdir, dinamakan mereka dengan apa? Namanya bagus. Tapi maknanya kekufuran. Tauhid bukan, kalau tauhid maknanya penolakan sifat-sifat bagi Allah. Dinamakan apa Arin? La. Dinamakan apa? Ahmad. Al-Adl. Menurut mereka al-adl, menurut mereka keadilan. Keadilan itu ya dengan menolak takdir. Kenapa? Karena kalau kita tetapkan takdir menurut mereka berarti Allah zalim. Ini menurut mereka. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menetapkan orang kafir kafir kok Allah sendiri yang menghukumnya. Ini alasan Mu'tazilah pakai akal tok. Enggak mau tunduk kepada dalil sehingga terserumus seperti ini. Walayyadu billah. Nah, mereka dinamakan Qadariyah karena mengingkari takdir. Wa kadzalika tusammal Jabriyah al-muhtajuna bil qadar qadariyatan aidha. Nah, demikian pula Jabriyah ikhwan yang mereka berhujah dengan takdir pada semua perbuatan-perbuatan mereka. Yang perbuatan kekufuran ini kan takdir. Aku melakukan kemaksiatan, ini takdir. Takdir dari Allah. Pokoknya apapun, mereka apa? Hujahnya dengan takdir. Kenapa? Karena menurut mereka manusia itu naam tayyib gerakannya akhwan seperti apa? Seperti kapas yang ditiup angin, tidak punya keinginan sama sekali. Dan Jabriyah juga dinamakan Qadariyah, ikhwan. Kenapa? Karena mereka menyimpang dalam perkara takdir. Dan dinamakan Qadariyah Al-Muthbitah. Makanya Qadariyah ada dua jenis, ikhwan fillah, Qadariyatun Nufah dan Qadariyah Muthbitah. Wa tasmiyatu 'ala ta'ifatil ula aghlab, dan penamaan kepada golongan yang pertama itu lebih apa dominan. Yaitu apa? Qadariyah yang mana? Yang lebih dominan, Ismail. Qadariyah ini penamaan na'am bisa mencakup yang mengingkari takdir dan mencakup apa yang hulu dalam penetapan takdir, yaitu orang-orang Jabriyah. Kalau Jabriyah dinamakan Qadariyah Muthbitah. Kalau Mu'tazilah dinamakan Qadariyah Nufah, penolak takdir. Nah, penamaan Qadariyah lebih dominan digunakan untuk apa? Untuk golongan yang Qadariyah yang mana? Yang Nufah, yang menolak. Nah, ini juga faedah, ikhwan, karena kebanyakan menganggap Qadariyah ya hanya Qadariyah Nufah saja, tapi hakikatnya Qadariyah Jabriyah itu ya masuk Qadariyah, tapi Qadariyah Muthbitah yang hulu dalam penetapan sehingga mereka sesat. Di mana mereka menetapkan takbir bagi Allah kemudian hulu, ikhwan, sampai meniadakan dari hamba itu kehendak. Menurut mereka, al-abdu majburun ala af'alihi, hamba-hamba itu terpaksa pada perbuatan-perbuatan mereka. Amma ahlu sunnati fayakulun inna allaha wa inkana yuridul ma'asi qadaran fahuwa la yuhibbuha wa la yardaha wa la ya'muru biha. Adapun ahli sunnah, maka mereka mengatakan, sungguhnya Allah walaupun menghendaki kemaksiatan-kemaksiatan untuk terjadi, na'am, taib, secara takdir, maka sungguhnya Allah tidaklah mencintainya dan tidak merinduinya serta tidak memerintahkannya. Nah, di sini mulai, na'am, dijelaskan, ikhwan, bahwasanya ahli sunnah mensinkronkan dalil-dalil yang ada dengan membedakan dua jenis iradah. Jadi adanya kemaksiatan memang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, tapi secara kauni. Nah, Allah tidak meridai dan tidak mencintainya. Fal yabghiduha wa yaskhatuha wa yakrahuha wa yanha anha. Bahkan Allah Subhanahu wa taala membencinya, memurkainya dan melarang darinya. Wa hadza qaulu salafi qatibatan, dan ini adalah pendapat salaf Qatibah. Qatibah ikhwanifillah yaitu jami'hum, maksudnya yaitu keseluruhannya. Fayaqulun masya'allahu kana ma lam yasha' lam yakun. Mereka mengatakan apa saja yang Allah kehendaki maka mesti akan terjadi. Karena di sini tam atau naqis? Naam. Tam atau naqis Hudzaifah? Masya'allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Tam. Ya, karena tam. Apa saja yang Allah kehendaki maka terjadi. Wa ma lam yasha', apa saja yang tidak Allah kehendaki, lam yakun, maka tidak akan terjadi, tidak akan ada, tidak akan terwujud. Walihada ittafaqa al-fuqaha ala anna al-halifa law qala wallahi la af'alanna kadha insha'allah lam yahnath idha lam yaf'alhu wa in kana wajiban aw mustahabba. Oleh karena itulah para fuqaha bersepakat bahwasanya seorang yang bersumpah seandainya dia mengatakan wallahi, demi Allah, sungguh aku akan melakukan demikian demikian, dia bersumpah, ikhwan, demi Allah aku akan melakukan demikian demikian, tapi setelahnya mengatakan insyaallah. Jadi bersumpah sudah mantap, setelahnya mengatakan insyaallah. Kemudian apabila dia tidak melakukan sumpahnya, maka dia tidak dikatakan mengingkari sumpah. Kenapa? Karena berarti ketika dia tidak melakukan sumpahnya, Allah menghendaki memang untuk tidak melakukan sumpahnya. Paham? Karena dia telah mengembalikan kepada masyiah insyaallah. Tapi walaupun sumpah itu wajib atau mustahab isinya. Jadi si mengingkari sumpah tidak mengingkari sumpah, tapi tentunya hendaknya seorang ketika bersumpah bertekad untuk menunaikannya. Dan Syekhul Islam rahimahullah ta'ala dalam Darut Ta'arud menjelaskan sebab kenapa tidak dikatakan pengingkaran terhadap sumpah yang mengakibatkan dia wajib membayar kafarah. Nah, kalau dikatakan mengingkari sumpah berarti wajib membayar kafarah, ya tidak? Tapi ketika mengatakan insyaallah kemudian dia menyelisihinya, tidak wajib karena tidak dikatakan mengingkari sumpah, membatalkan sumpahnya. Kenapa? Li'annahu lamma lam yaf'alhu ulima annallaha lam yasha'hu. Apabila ya sebab tatkala dia tidak melakukannya, maka diketahui bahwasanya Allah tidak menghendakinya. Baik. Ini kesepakatan para fuqaha ikhwan. Dan tidak diketahui menyelisih ijma ini kecuali apa? Kecuali dua orang Mu'tazilah, yaitu Abu Ali Al-Jubai dan Abu Hashim Abdul Salam Al-Jubai juga. Kedua-duanya gembong Mu'tazilah yang mereka apa? Mengingkari hal ini, sehingga menurut mereka kalau mengatakan wallahi la af'alanna kadza insyaallah, tetap seandainya dia tidak melakukannya dikatakan mengingkari sumpah dan wajib membayar kafarah. Walau qala in ahabballah hanitha idza kana wajiban aw mustahabba. Seandainya dia mengatakan wallahi, ya wallahi la af'alanna kadza, contohnya misalnya apa yang mau bersumpah la af'alanna kadza, kita ganti. Naam. Taib. Wallahi la adhabanna ila al-Madinah misalnya. Demi Allah sungguh aku akan pergi ke Madinah. Insyaallah. Nah, kalau demikian ternyata dia tidak pergi ke Madinah, dikata harus membayar kafarah tidak? Abarif. Tidak. Kenapa? Karena dia sudah mengatakan insyaallah. Tapi ketika dia mengatakan wallahi la adhabanna ila al-Madinah. Naam. Ziaratan li masjidin Nabi sallallahu alaihi wasallam in ahabballah. Demi Allah, sungguh aku akan pergi ke Madinah untuk ziarah masjid Nabi jika Allah mencintai. Paham? Kemudian dia tidak jadi pergi. Maka dikatakan oleh Imam Ibn Abil Is hanitha, dia kalau tidak jadi pergi maka dia berarti apa? Telah mengingkari sumpahnya. Kenapa? Karena ziarah ke Masjid Nabawi hukumnya apa? Mustahab. Nah, disunnahkan. Sebab sholat di sana keutamaannya berapa kali lipat sholat di masjid-masjid yang lain? Berapa kali lipat sholat di Masjid Nabawi dibandingkan masjid-masjid yang lain? Apa Zain? Hah? 1000 kali dibandingkan masjid yang lain. Kalau sholat di masjid Masjidil Haram, 100 ribu dibandingkan masjid yang lain. Ya. Lupa. Apa? 100 sama 1000, yang 100 yang mana? Masjid Nabawi 100 kali, terlalu sedikit. Karena kalau Masjidil Aqsa saja 500. Di Madinah, 1000 kali. Nah, di masjid yang lain. Ya, Mustahab berarti. Kemudian dia enggak jadi pergi ke Madinah. Karena ditutup jalannya PSBB. Taib, akhirnya enggak jadi pergi ke Madinah. Dia wajib membayar apa? Wajib membayar kafarah. Kenapa? Karena pergi ke Madinah untuk naam salat di Masjid Nabi disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya tidak? Naam. In ahabballah. Nah ini bedanya. Jadi maksudnya pada walau qala in ahabballah, seseorang kalau mengaitkan sumpahnya ikhwan dengan na'am mahabbatullah, dengan kecintaan Allah terhadap perkara itu, maka kalau perkara itu adalah perkara yang wajib atau perkara yang mustahab, maka jelas na'am dia wajib menunaikan, ya tidak? Karena sumpah. Kalau dia tidak menunaikan, maka wajib membayar kafarah. Seperti misalnya, wallahi la atasaddaqanna ghadan in ahabballah. Demi Allah, besok aku akan bersedekah jika Allah mencintainya. Allah mencintai enggak? Mencintai jelas, besok enggak jadi sedekah. Maka wajib membayar kafarah. Paham? Ini. Sekarang kalau mengatakan wallahi la atasaddaqanna ghadan in aradallah. In aradallah. Jika Allah menghendaki. Kalau tadi insyaallah, sekarang in aradallah. Ternyata besok enggak jadi sedekah. Ini dia wajib membayar kafarah atau tidak? Ridwan. Hah? Tidak, secara mutlak. Hah? Apa ada yang bisa memerinci? Talha? Apa Zain? Paham tapi bentuk masalah? Bentuk masalahnya paham tak Ahmad? Seorang mengatakan demi Allah, besok aku mau sedekah jika Allah menghendaki. Tapi dengan lafaz bahasa Arab, in aradallah. Kalau bahasa Indonesia-nya semuanya kehendaki semua kan? InsyaAllah dengan in aradallah penafsirannya sama. Apa penerjemahannya sama. Nah, tapi bahasa Arab beda. Nah, in aradallah, jika Allah menghendaki. Nah, kalau besok enggak sedekah, dia dikatakan mengingkari sumpah enggak. Nah, ini dirinci ya, kawan. Kalau dia mengatakan in aradallah yang dia inginkan iradah kauniyah, maka apa? Enggak. Enggak menyelisihi, ya kan? Kenapa? Karena besok, ternyata besok enggak bayar enggak sedekah, memang Allah masyiah tidak menghendaki itu. Tapi kalau yang dimaksud iradah syar'iyah, maka maknanya seperti in ahabballah. Nah ini, paham? Baik. Ini sekaligus dalam pembahasan fikih, kawan. Keterkaitan antara pembahasan akidah ini dengan pembahasan fikih. Wal muhaqqiquna min ahli sunnati yaqulun al iradatu fi kitabillahi naw'an. Tapi insyaAllah ini kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Bahwasanya ahli tahqiq dari kalangan ahli sunnah menegaskan kalau iradah di dalam kitabullah itu ada dua jenis. Dengan memahami dua jenis ini, seorang bi'idznillah akan selamat dari ketergelinciran Mu'tazilah maupun Jabriyah. Tayyib. Nasallallahu alaihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.